Konsultasi Syariah. Qanaah dalam beragama. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qanaah adalah merasa cukup dengan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan orang yang qanaah, hidupnya akan tenang, karena dia tidak bernafsu untuk mendapatkan apa yang tidak dia miliki. Seperti yang kita pahami, pemberian Allah yang merupakan nikmat Allah kepada para hambanya ada dua macam. Pertama, nikmat duniawi, seperti nikmat hidup, kesehatan, nikmat rizki, fasilitas hidup, harta simpanan, dan seterusnya. Kedua, nikmat berupa syariat. Allah lah yang menurunkan syariat untuk para hambanya, agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Untuk nikmat pertama, semua manusia bisa merasakannya. Sementara untuk nikmat jenis yang kedua, tidak ada yang bisa merasakannya kecuali mereka yang diberi petunjuk oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha 'azza wa jalla yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibb, wa la yu'tid dina illa liman ahabb. Faman a'tahu Allahu ad-dina faqad ahabbahu." Yang artinya, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa saja yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Namun Allah tidak akan memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Siapa yang diberi agama oleh Allah berarti Allah mencintainya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Al-Albani. Qanaah terhadap dua nikmat. Kita diajarkan untuk qanaah dalam perkara dunia, agar hati kita tidak bernafsu untuk apa yang tidak kita miliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang selalu merasa kurang. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni adama wadiyan min dhahab, ahabba an yakuna lahu wadiyani, walan yamla'a fahu illa turab, wa yatubu Allahu ala man taba." Yang artinya, andai manusia memiliki satu lembah emas, dia akan mengejar untuk memiliki dua lembah, dan tidak ada yang memenuhi mulut manusia kecuali tanah. Dan Allah menerima taubat bagi mereka yang rajin bertaubat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa orang yang qanaah hidupnya akan bahagia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Yang artinya, sungguh bahagia orang yang masuk Islam, diberi rizki yang cukup, dan Allah jadikan orang yang qanaah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sebagaimana kita diajarkan untuk bersikap qanaah terhadap rizki dunia, kita juga diajarkan untuk qanaah terhadap pemberian berupa syariat. Dan bentuk qanaah terhadap syariat adalah kita menerima dengan lapang hati dan tidak menambah-nambahi sedikit pun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu amalan, kita ikuti seperti yang beliau ajarkan, tanpa menambah-nambahi dengan tata cara ibadah apapun. Orang yang menambah-nambahi dalam tata cara ibadah, berarti dia tidak qanaah terhadap pemberian Allah berupa syariat. Karena itulah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras hal ini. Dalam mukadimah khutbah beliau, seringkali beliau mengulang nasihat, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Wa inna kulla bid'atin dhalalah. Yang artinya, hindari semua perkara yang baru dalam masalah agama, karena semua perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Karena bid'ah dalam agama adalah tindakan yang menunjukkan bahwa dia tidak qanaah terhadap syariat Allah. Yang sempurna jangan ditambahi. Semua kaum muslimin mengakui bahwa syariat Islam itu sudah sempurna. Allah tegaskan hal ini dalam firman-Nya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Yang artinya, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu." Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dan kita memahami sesuatu yang sempurna, jika ditambahi bukan semakin menyempurnakan, namun justru akan semakin merusak. Manusia sempurna dengan dua matanya, jika ditambahi satu mata, bukan membuatnya semakin indah, namun semakin merusak. Kedua tangan sempurna dengan 10 jari, jika ditambahi satu jari, tidak semakin menyempurnakan, tetapi itu adalah kelainan. Syariat itu sempurna, dan kita layak bersyukur dengan syariat yang sempurna ini. Jangan sampai kita memberikan tambahan yang justru akan semakin merusak. Demikian, Allahu a'lam.